seiring aku menyeberang berperahu ke seberang sungai Musi, dan ku tegur ia, namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya. Sekilas tanpa olehku senyumnya. Ombak pun datang, perahuku pun oleng. Tersentuhlah ia olehku. Tiba-tiba ia menolehku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang bidu telah merapat ke pantai. Tiba-tiba ia menolehku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biru telah merapat ke pantai.